cinta sama kamu. Tetapi sayang sekali, kamu tak suka aku. Rasanya ku ingin marah waktu kamu tolak aku. Tapi apa boleh buat, masa aku mesti maksa. Tapi aku mohon, dengan segala hormat, kamu ngerti aku, ngerti keadaanku. Lahiriahku ada cinta yang membakarku. Dengan segala